الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين، واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم في كتابه كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الرابع وقطيبة بن سعيد قال يحيى قال أخبرنا، وقال الآخرون قال: حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على نبي على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن القاسم عن مالك قال عمر قال: حدثنا قاسم بن مالك المزني قال: حدثنا أيوب بن أعيد الطائي عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعا، وفي الخوف ركعة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حديث yang dibacakan tadi حديث dalam kitab saya nomornya 1573 di sini 75 ya, beda dua nomor. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala memfardukan salat melalui lisan nabimu sallallahu alaihi wasallam fil hadar, yakni salat orang yang tidak musafir atau salat orang yang muqim, arba'an, yaitu 4 rakaat. Wa fis safari rak'atain, di dalam safar 2 rakaat. Wa fil khaufi rak'ah, dalam solat khauf atau solat sedang perang 1 rakaat. Hadis ini nomor yang berikutnya masih dari Ibn Abbas, dikatakan Inna Allah farada salata ala lisani nabiyikum ala al-musafir raka'ataini wa ala al-muqimi arba'an wa fil khawfi raka'ah. Sesungguhnya Allah memfardukan salat itu atas lisan nabimu, atas orang musafir 2 raka'at, atas orang yang muqim 4 raka'at, dan pada keadaan takut 1 rakaat. Pertama, kita mengetahui makna dari hadar, yaitu muqim. Yang kedua, dari hadis ini kalau kita lihat zahirnya bahwa ini sudah ketetapan. Salat orang mukim 4 rakaat, salat orang musafir 2 rakaat. Inilah salah satu argumen bagi orang yang mengatakan bahwa salat orang musafir itu wajib 2 rakaat. Dan pembahasan ini telah kita lewati bahwa ada mayoritas ulama memandang dia adalah rukhsah, keringanan, dan sholat qasar itu afdal bagi orang musafir. Imam Nawawi mengatakan, hadal hadis qad amila bidhahiri ta'ifat min as-salaf. Hadis ini telah diamalkan zahirnya ya tekstualnya, oleh sebagian atau sekelompok dari salaf, di antaranya Hasan, Dhahhak, Ishaq bin Rahawai. Zahirnya apa? Salat orang mukim 4 rakaat. Salat orang musafir 2 rakaat. Salat waktu perang 1 rakaat. Salat pertama dan kedua ini tidak ada permasalahan. Terjadi permasalahan atau perbedaan adalah salat yang dalam perang. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i wa Malik wa jumhur mengatakan, inna salatal khawfi ka salatil amni fi adadir raka'at. Bahwa salat khauf, salat takut, salat dalam keadaan cemas atau salat dalam keadaan perang, seperti salat dalam keadaan aman. Di dalam jumlah rakaat. Fa'in kanat fil hadar wajib 4 rakaat. Kalau seandainya dia adalah orang yang mukim, terjadi perang di kampungnya, bukan orang yang musafir, maka solatnya 4 rakaat. Wa in kanat fis safar wajib rakaatan. Kalau seandainya dalam keadaan safar, perang keluar kota, seperti perang ke Tabuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke Yarmuk dan yang lainnya, yakni keluar dari kota Madinah, berarti terhukum sebagai keadaan safar, maka wajib 2 rakaat. ولا يجوز اقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال. Tidak boleh mencukupkan satu rakaat saja, bagaimanapun keadaannya. وتأول هذا حديث ابن عباس وتأول حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردا. Maka orang yang mengatakan ini, yang mengatakan tidak boleh satu rakaat. Loh, bagaimana hadis Ibn Abbas? Dia katakan satu rakaat. Mereka menafsirkannya bahwa maksud dari perkataan satu rakaat itu, satu rakaat bersama imam dan satu rakaat sendirian. Jadi teori di dalam solat khauf, ya, kama ja'atil ahadith sahihatu fi salatin nabi wa ashabihi fil khauf. di mana telah terdapat hadis-hadis yang sahih tentang salat Nabi dan sahabat dalam salat khauf. Bagaimana? Pasukan itu bagi dua safnya. Lalu yang pertama salat bersama imam dulu. Setelah itu yang saf yang kedua dia menjaga. Pada saat satu rakaat bersama Nabi, ya, setelah itu dia lanjutkan sendirian mereka yang saf pertama. Datanglah kelompok yang kedua bersama imam, bersama Nabi, yang Nabi pada rakaat kedua. Kemudian yang kelompok kedua itu rakaat pertama. Kelompok pertama bersama Nabi satu rakaat. Kemudian dia lanjutkan satu rakaat yang kembali masing-masing. Kelompok yang kedua satu rakaat bersama Nabi. Setelah itu Nabi menyelesaikan sholatnya dan mereka masing-masing menyempurnakan sholatnya. Maka ini yang ditafsirkan oleh Imam Syafi'i, Malik dan Jumhur. Wa hadha ta'wil la budda minhu. Pentakwilan atau penafsiran ini mau tak mau harus seperti ini. Untuk apa? Lil jam'i bainal adillah. Untuk mengkompromikan atau untuk menggabungkan semua dalil-dalil. Kita sudah sebutkan bagaimana penahapan ulama di dalam memahami dalil-dalil. Bahwa usaha pertama itu adalah menggabungkan semuanya, jama', supaya hadis-hadis tersebut bisa teramalkan. Hadis satu rakaat, ya, dan hadis yang lain teramalkan. Walaupun demikian, sebagaimana kita sebutkan, sebagian dari salaf ada yang melakukan zahir. Apa zahirnya? Salat satu rakaat dalam keadaan perang. Dan ada lagi pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya dalam keadaan perang saja Allah memerintahkan nabinya untuk sholat berjamaah. Wa in kunta fihim fa aqamta lahum as-salah. فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ. Apabila engkau berada di tengah-tengah mereka, dalam surah An-Nisa. Apabila engkau berada bersama mereka, dan engkau menegakkan sholat, maka hendaklah ada sekelompok dari mereka bersamamu. Kalau seandainya dalam surah An-Nisa ayat 102, wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltakun ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, kamu menegakkan bagi mereka salat, maka hendaklah sekelompok dari mereka berdiri bersamamu. Hendaklah mereka mengambil senjata-senjata mereka. Apabila mereka sujud, maka hendaklah mereka itu berada di belakangmu. Lalu datang satu kelompok lain yang belum sholat, maka hendaklah sholat bersamamu. Jadi mereka setelah mau sujud, mereka mundur. Yang di belakang maju untuk menjadi bersolat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya solat sedang perang, tetap diperintahkan oleh Allah untuk berjamaah, ya, apalagi dalam keadaan aman, tidak ada peperangan. Baik. Enam hadis berikutnya. أحسن الله إليكم قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الحذلي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وحدثناه محمد بن منهل الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروة حاء قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي جميعا عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. طيب hadis ini masya Allah memberikan keterangan kepada kita bagaimana seharusnya kita melakukan sholat ketika kita safar. Dari Ibnu Abbas atau dari Musa bin Salamah al-Hudhali, dia berkata, sa'altu Ibnu Abbas, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, kaifa usalli idza kuntu bi Makkah, bagaimana caraku untuk sholat apabila aku berada di Makkah. Jadi dia dari Madinah bersafar ke Makkah. قال كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. Bagaimana aku salat jika aku berada di Mekah sementara aku tidak salat bersama imam? Maka Ibnu Abbas mengatakan, sholatlah dua rakaat. Itu adalah sunnahnya Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini kita bisa ambil sebuah pelajaran dari hadis ini bahwa jika seandainya kita berada di satu tempat, kita dalam keadaan safar, apabila kita sholat bersama imam, maka kita sempurnakan sholat kita mengikuti hukum sholat imam. Namun kalau seandainya kita tidak sholat bersama imam, maka sholat kita dikerjakan dua rakaat. Tapi mana yang afdal? Tentu yang paling afdal adalah sholat bersama imam. Karena kita akan mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Tapi kalau seandainya kita tidak memungkinkan, maka sholat sendirian. Tapi ketika kita sholat sendirian, mana yang afdhal? Kita jamak atau kita lakukan masing-masing waktu pada waktunya? tanpa dijamak. Qasar sudah jelas nih, sholatnya orang musafir. Contoh, ketika kita sholat sendirian dalam safar, yang kita berada ya di Jakarta misalkan, satu hari atau dua hari. Lalu kita terlambat sholat berjamaah, mana yang afdal? Kita jamak langsung dengan asar, atau kita kerjakan dua rakaat sholat zuhur, nanti waktu asar masuk kita kerjakan juga dua rakaat di waktu zuhur, di waktu asar. Syekh Abdul Muhsin Abbad radhiyallahu hafizallahu taala, beliau mengatakan al-afdal, yang paling afdal adalah mengerjakan setiap sholat pada waktunya. Yakni sholat zuhur dikerjakan dua rakaat, nanti ketika sholat datang asar dikerjakan pula asar dua rakaat. Bolehkah menjamak? Boleh. Karena safar adalah salah satu penyebab dibolehkan dijamak. Akan tetapi, kalau kita lihat mana yang afdaliyahnya yang mana? Paling afdalnya yang mana? Paling afdalnya adalah mengerjakan sholat pada masing-masing waktunya. Seperti yang dikerjakan oleh jamaah haji ketika mereka berada di Mina. Ya, selama di Mina mereka mengerjakan masing-masing sholat pada waktunya, namun di qasar. Zuhur pada waktu zuhur dua rakaat, asar pada waktu asar dua rakaat, maghrib pada waktunya tiga rakaat, isya pada waktunya dua rakaat, subuh pada waktunya dua rakaat. Kalau begitu, ibu-ibu yang berangkat mungkin safar melihat keluarganya, anak dan cucunya, maka yang afdal bagi mereka adalah mengerjakan dua rakaat pada masing-masing waktunya. Namun kalau seandainya dia jamak, boleh. Tapi bukan berarti dilarang gitu ya, tapi boleh. Wallahu ta'ala alam, ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Shallallahu Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.